Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan-pembahasan hukum-hukum seputar pernikahan. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada bab As-Sadaq, bab tentang mahar. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau ketika menjelaskan muqaddimah bab ini, kata beliau, wa huwa masyru'un fil kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas. Tentang mahar ini jelas merupakan sesuatu yang disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan mahar, yaitu firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, dan berikan kepada kaum wanita saduqatihin, yakni mahar-mahar mereka sebagai pemberian bagi mereka. Jadi ayat ini menunjukkan tentang diperintahkannya memberikan mahar. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka banyak kita akan dapati darinya. Di antaranya adalah perbuatan Nabi sendiri, atau bahkan perintah beliau, dan juga persetujuan beliau, takrir. Ya, fi'luhu wa takriruhu wa amruhu. Jadi, berbagai macam hadis menerangkan kepada kita tentang syariat mahar. Melalui perintah Nabi ada, melalui perbuatan Nabi sendiri ada, dan persetujuan beliau. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang nanti kita juga akan baca, disebutkan di hadis itu, iltamis walau khataman min hadid, carilah untuk mahar walau khataman min hadid, sekalipun cincin terbuat dari besi. Ya, jadi sekalipun sedikit tapi ada nilainya, itu sudah sah sebagai mahar. Adapun ijma', maka ulama rahimahumullah telah sepakat berijma' tentang disyariatkannya mahar. Demikian pula dari sisi qiyas, maka juga suatu hal yang sesuai dengan qiyas yang sahih. Ya, di mana seseorang ketika menikahi seorang wanita, menjadi halal baginya, wanita tersebut sudah selayaknya tentu dia memberikan mahar itu kepada si wanita. Adapun tentang ukuran mahar, maka lam yaj'al asy-syara' haddan li aktsarihi wala li aqallihi. Syariat tidak menetapkan ketentuan paling banyaknya berapa atau paling sedikitnya berapa, ya. Walaupun tentu mahar adalah sesuatu yang punya nilai. Nanti ada beberapa hadis yang dari situ kita bisa ambil pelajaran darinya tentang seperti apakah mahar itu. Di dalam hadis yang baru kita baca tadi menggambarkan sekalipun sedikit, ya kan, cincin dari besi seberapa nilainya, tapi itu tetap sesuatu yang bernilai. Dan Syekh Al-Basam mengatakan yustahabbu takhfifuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nas a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Kata beliau, disunnahkan mahar itu ringan, tidak berat, ya. Tidak membebani. Bahkan kata beliau di sini ada sabda Rasul SAW, "A'zamun nisa'i barakah," wanita yang paling besar keberkahannya, "aisaruhunna mu'nah," yang paling mudah, ya, biayanya. Nah, ini sebagai isyarat kepada mahar, bahwa mahar tersebut, ya, tidak diberat-beratkan, ya. Tidak jadikan persaingan siapa yang paling mahal maharnya, wah ini paling luar biasa. Nah, tidak seperti itu ternyata, ya. Justru di sini ada anjuran untuk memperingan mahar. Begitu pula Nabi SAW ketika memberikan mahar saat beliau menikah dengan istri-istri beliau, beliau juga maharnya tidak mahal-mahal, ya. Nah, karena itu di sini harus menjadi perhatian kaum muslimin, karena di sebagian daerah sebagian kaum muslimin menetapkan mahar itu sangat-sangat berat, ya. Sehingga akibat daripada beratnya mahar, walaupun itu halal secara garis besarnya, dalam arti wanita boleh saja mau menetapkan semau dia, itu haknya dia. Namun, ya, dampak daripada tradisi itu, dampaknya adalah sulitnya pernikahan, ya. Dan kalau pernikahan itu susah direalisasikan di suatu masyarakat dengan sebab ini di antaranya, maka akan terjadi banyak kerusakan, ya. Di mana banyak laki-laki yang tidak menikah karena mau menikah kesulitan. Wanita-wanita pun banyak yang tidak menikah, ya. Apalagi nanti ada campur tangan wali si wanita yang memang sengaja memberat-beratkan mahar. Nah, ini membuat anak-anak mereka terhambat untuk menikah. Sehingga banyak yang sampai usia tua betul-betul belum pernah menikah, bukan janda, tapi memang belum pernah menikah. Nah, ini di sebagian masyarakat seperti itu. Di sini beliau rahimahullah menyindir, ya, tentang kondisi itu di sebagian wilayah. Wa kam min mafasid wa adrar tawalladat an hadzal sarf. Fa minha al-ijtima'iyyah wal akhlaqiyyah wal maliyyah. Betapa banyak kerusakan dan mudarat yang muncul dari berlebih-lebihan tersebut di dalam mahar, ya. Nah, di antaranya Ya mungkin di masyarakat di mana beliau tinggal, beliau menyaksikan itu, ya. Sehingga ini merupakan salah satu problem yang mestinya ada solusinya. Wa idza balagatil hal ila ma nara wa nasma' falladhi na'taqidu annahu la budda min tadakhul al-hukumat fi hadhihi al-mas'alah li halli hadhihi al-azmah, kata beliau. Sampai beliau katakan di sini, kalau kondisi sudah seperti ini, yang seperti kita lihat, kita dengar. Nah, jadi beliau betul-betul merasakan itu. Ya, akibat dan efek dari sulitnya pernikahan sehingga kaum muda-mudi banyak yang tidak menikah. Maka kata beliau, yang saya yakini mesti ada campur tangan pemerintah di sini untuk menyelesaikan krisis ini. Krisis susah menikah, ya. Kemudian diberi tuntunan atau aturan supaya ada kemudahan-kemudahan di dalam pernikahan. Nah ini seputar mahar, ya, di antara problem-problem yang muncul seperti itu. Yang jelas kalau syariatnya, ini jelas suatu syariat yang sudah tetap, ya, dalam Islam. Bila terjadi suatu pernikahan, kita akan baca hadis yang ke 310, ya, al-hadits al-ashir ba'da al-thalathimi'ah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyata wa ja'ala 'itqaha sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah. Nabi SAW membebaskan Safiyyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dan beliau menjadikan pembebasan Safiyyah itu dari perbudakannya sadaqaha sebagai mahar buat Safiyyah. Ya, jadi Safiyyah ini dia adalah Safiyyah bintu Huyai, di mana si bapak Safiyyah ini adalah seorang tokoh, ya, tokoh Yahudi Bani Nadir, ya. Pada perang Khaybar yaitu Nabi SAW ketika itu dengan pasukan beliau mengepung Yahudi Bani Nadir ini. Ya, karena seperti yang kita ketahui mereka banyak, ya, melakukan pengkhianatan-pengkhianatan terhadap muslimin. Akhirnya mereka dikepung oleh muslimin. Walhasil terjadilah beberapa kejadian-kejadian peperangan. Disitulah terbunuh Huyai bin Akhtab sebagai pimpinan Yahudi Bani Nadir. Juga terbunuh di saat itu suami Safiyyah, yaitu Kinanah, ya, bin Abi Al-Huqaiq. Jadi Safiyyah saat itu kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam kehidupannya, bapaknya dan suaminya. Nah, dengan berakhirnya pertempuran itu dengan kemenangan kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi menjadi budak-budak muslimin. Nah, termasuk di antara mereka adalah Safiyyah. Safiyyah bintu Huyai tersebut. Nah, walhasil akhirnya budak-budak itu pun di bagikan di antara pejuang-pejuang muslimin. Kemudian termasuk Safiyyah yang ketika itu di bagian seorang sahabat bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kemudian berdasarkan apa beberapa berita yang sampai kepada Rasulullah SAW tentang Sofiyah, maka Nabi SAW mengganti, ya, artinya apa, Sofiyah diminta oleh Nabi SAW dan Dihya pun diberi ganti oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ketika Sofiyah kemudian di tangan Nabi SAW, Nabi SAW tentu melihat bagaimana perasaan seorang wanita yang seperti ini kondisinya. Ya, kehilangan orang-orang penting dalam kehidupannya, setelah itu dia jadi budak. Maka Nabi SAW akhirnya membebaskan dia dari perbudakan, namun Nabi kemudian menikahi. Ya, jadi dengan itu dia martabatnya terangkat kembali. Ya, dulu seorang wanita yang terkemuka, ya kan, di kalangan Bani Nadir, masa sekarang jadi budak. Nah, ini kan sangat kurang tepat. Maka Nabi mengangkat dia, sehingga oleh Nabi SAW dinikahi, ya, dan dibebaskan dari perbudakannya. Kemudian, nah, pembebasan Nabi ini yang dijadikan oleh Nabi sebagai maharnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya boleh apa pembebasan seperti itu dijadikan mahar, karena itu juga punya nilai, ya kan? Itu juga punya nilai. Itu punya harga di dalam Islam, seperti yang kita telah lewati juga di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya pada kisah siapa? Barirah, ya. Beberapa waktu lalu tentang warisan kita bahas. Nah, di hadis itu ada kisah tentang Barirah yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menjadi walinya. Nah, wali atau wala pembebasan tersebut akan diminta oleh tuan Barirah yang sebelumnya dan dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Ya. Nah, ini artinya bahwa pembebasan seperti itu ada nilainya dalam Islam. Ya. Nah, itulah yang kemudian oleh Nabi SAW dijadikan sebagai maharnya. Di sini disebutkan beberapa hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut. Di antaranya, jawazu idkar rajul amatahu wa ja'ala jawazu idkar rajul amatahu wa ja'alu idkiha sadaqan laha wa takunu zawjatahu. Bolehnya seorang lelaki membebaskan budak wanita yang dia miliki, lalu pembebasannya itu dijadikan mahar baginya dan dia menikahi wanita tersebut. Ya. Yang kedua, annahu la yushtaratu lidhalika idnuha wala syuhud wala wali kama la yushtaratu taqayyud bilafdil inkah wala tazwij. Nah, untuk pernikahan ini, nah, ini kan tidak seperti biasa, ya. Dia bukan wanita merdeka awalnya, sehingga di sini bukan Nabi menikahi seorang wanita merdeka, di mana dalam pernikahan nanti ada walinya dan seterusnya. Ya. Tapi di sini adalah menikahi seorang wanita yang dia miliki sebagai budak, lalu dia bebaskan. Ya, bersamaan tentunya semuanya itu ya beriringan, ya kan? Beriringan, pembebasan, pernikahan, ya kan? Pemberian mahar itu, jadi ini beriringan. Maka dalam kondisi seperti ini dijelaskan di sini, la yushtaratu lidzalika idnuha, tidak dipersyaratkan dalam hal itu izin dari wanita itu. Nah, dia sebagai budak, mau enggak mau, ya, budak mengikuti. Wala syuhud, tidak pula dipersyaratkan ada para saksi. wala wali, tidak pula dipersyaratkan ada wali. Kama la yushtaratu at-taqayyud bilafdil inkah wala tazwij, sebagaimana tidak dipersyaratkan lafad inkah, menikahkan, angkah tuka, zawaj tuka, tidak. Ya, jadi ini kalau begitu salah satu tata cara pernikahan pada kondisi seperti ini. Ya. Ketiga, fihi dalil ala jawazi kauni as-sadaq manfa'atan diniyah au dunyawiyah. Berarti di sini juga diambil suatu kesimpulan, bolehnya mahar itu berupa suatu manfaat, ya. Jadi sesuatu yang bernilai, tidak berarti apa mesti barang benda tertentu, tidak. Tapi di sini suatu hal yang manfaat, baik sifatnya duniawi atau sifatnya dini, ya, terkait dengan agama atau duniawi. Nah, di sini seperti yang kita baca di sini adalah suatu manfaat duniawi, ya, suatu manfaat duniawi. Dan nanti pada hadis berikutnya dalam kisah yang akan dibaca insyaallah, ya, maharnya adalah suatu manfaat dini terkait dengan agama. Misalnya apa? Misalnya seorang suami akan menikahi seorang wanita dengan mahar apa? Dengan mahar mengajari bacaan Quran. Ya, si wanita itu misalnya belum bisa baca tulis Arab, belum bisa membaca Al-Quran. Maka suami mengatakan, saya menikahi kamu dengan mahar, saya akan mengajari kamu selama 1 tahun baca tulis Quran. Ya, atau bahasa Arab. Nah, tidak berupa uang, tidak berupa cincin, tidak berupa apa pakaian, ya, dan belum berupa apa-apa saat pernikahan, tapi akan dilaksanakan selama hidup bersama itu pengajaran bahasa Arab dan Al-Quran misalnya. Nah, itu yang sebagai maharnya. Nah, ini boleh, ya, itu manfaat ukhrawi atau manfaat dini. Ya. Adapun manfaat duniawi yang lain, misalnya ya berarti ya bab mengajari, ya kan? Misalnya mengajari untuk menjahit, ya kan? Maharnya adalah suatu jasa, yaitu berupa mengajari istrinya untuk menjahit, ya, sampai bisa misalnya. Itu berarti sah juga sebagai mahar, ya. Nah, hadis berikutnya di sini ada suatu kisah, ya, terkait dengan mahar tadi. Hadis yang ke-311 Al-Hadi Ashar ba'da Thalathimi'ah. An Sa'd ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Sa'd ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atuhum ra'atun faqalat inni wahabtu nafsi laka faqamat tawila. Bahwa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita, lalu wanita itu berkata, sesungguhnya aku hibahkan diriku untukmu. Faqamat tawila, Nabi tidak menjawab, ya. Jadi wanita itu qamat tawila, berdiri lama. Menunggu jawaban Nabi, Nabi enggak menjawab. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, zawijniha in lam yakun laka biha hajah. Wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita itu kalau engkau tidak membutuhkannya. Ya, engkau tidak punya hajat dengan wanita tersebut. Faqala hal indaka min syai'in tusdiquha? Nabi bertanya kepada si lelaki itu, apakah kamu punya sesuatu, ya, yang bisa kamu jadikan sebagai mahar untuknya? Faqala ma 'indi illa izari hadha. Lelaki itu mengatakan, saya gak punya kecuali ini, sarung ini yang dipakai. Ya. Faqala Rasulullah SAW, in a'taytaha izaraka, jalasta wala izaralak. Kalau kamu berikan kepada wanita itu sarungmu, kamu duduk tanpa pakai sarung kalau begitu. Faltamis ghayra hadza, maka carilah selain ini. Qala ma ajid. Nabi mengatakan seperti itu, si laki-laki itu menjawab ma ajid. Saya enggak dapat. Qal, Nabi katakan iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Faltamasa falam yajid syai'a. Maka dia pun cari lagi. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Memang betul-betul tidak punya apa-apa. Ya. Faqala Rasulullah SAW, hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya sedikit dari Qur'an? Yani punya hafalan-hafalan Al-Quran sedikit? Qala na'am. Dia menjawab iya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku menikahkan kamu dengan apa yang kamu punyai dari Al-Quran. Ya. Nah ini kisah yang terjadi di masa Nabi SAW yang sangat terkait dengan bab apa? Mahar. Sebagaimana diceritakan di sini bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Dan ini khusus ya. Kehususan bagi Nabi seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha linnabi. In aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus bagimu. Min dunil mu'minin. Bukan untuk kaum mukminin. Jadi ini kehususan hukum bagi Nabi SAW. Boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi. Ya. Adapun kepada kaum mukminin, ada orang datang, ya, seorang wanita datang, saya hibahkan diri saya untuk kamu, ya, enggak boleh. Dalam Islam, ya, bagi kaum mukminin pada umumnya, ya, caranya adalah dengan pernikahan yang di situ ada wali, di situ ada saksi, di situ ada mahar. Nah, ketika Nabi SAW tidak memiliki keinginan untuk menikahinya, Nabi tidak langsung menolak dengan kata-kata, sehingga mungkin dengan itu wanita itu akan merasa malu, ya kan? Nah, ini adalah sikap bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap bijak Rasulullah sallam. Ya. Nabi hanya diam. Nah, cukup itu dipahami oleh yang lain, termasuk jika wanita itu mestinya paham ternyata Nabi tidak berkehendak untuk menikahinya. Nah, disitulah seorang lelaki paham dan mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zawijniha, nikahkan aku dengannya, in lam yakun laka biha hajah, bila engkau tidak memiliki kebutuhan kepadanya. Nah, ini juga dengan bahasa, bila engkau tidak memiliki keperluan dengannya. Nah, ini juga berarti barangkali Nabi diamnya karena sesuatu yang lain. Tapi kalau karena memang tidak ada hajat bagi Nabi SAW terhadap wanita itu, maka nikahkan aku dengannya. Nah, begitu. Nah, saat itulah Nabi SAW menyambut permintaan si lelaki tersebut. Dan ini memang menunjukkan bahwa Nabi tidak berkeinginan untuk menikahi wanita itu. Disitulah Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya mahar, ya, sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Ternyata dia tidak punya apa-apa, ya. Punyanya cuma sarung yang dipakai. Nah, ini menunjukkan ya kondisi saat itu sisi ekonomi mereka sangat memprihatinkan ya. Kita mungkin sudah terlalu banyak ya, pakaian kita ya. Dulu satu sarung saja dia punya tiap hari ya itu-itu aja dipakai. Ya. Tiap hari ya itu-itu aja dipakai. Jadi enggak heran kalau dulu kisahnya siapa? Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abi Thalib ketika wafat kain kafannya ya kan kainnya dia juga ya kan. Ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Punyanya ya memang itu. Ya, nah ini juga kondisi yang lain masih hidup Nabi ini ya. Punyanya cuma ya sarung itu. Nah, kalau dijadikan mahar gimana? Nabi katakan kalau kamu berikan sarung itu kepada dia sebagai mahar, kamu pakai apa? Jalasta wala izarala, kamu duduk tanpa sarung. Ya. Iltamis ghairu hadza. Jadi cari yang lain. Cari yang lain. Dia cari ternyata yang enggak dapat, memang enggak punya apa-apa. Ya. Ma ajid. Nabi katakan lagi iltamis walau khataman min hadid. Cari sekalipun cincin dari besi. Ya. Sekalipun itu. Ya, harganya ya seberapa, murah sekali tapi tetap harus ada mahar. Ini menunjukkan pentingnya mahar, bahwa mahar ini enggak bisa digugurkan kalau begitu ya. Di antara muslimin pernikahan mereka ini enggak bisa nikah tanpa mahar begitu ya. Harus dengan mahar sekalipun murah, seandainya murah. Ternyata juga tidak ada sekalipun cincin. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Apakah kamu punya sebagian dari bacaan Quran? Yakni dia hafal sebagian ayat atau surat dari Al-Quran. Ternyata iya. Naam. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, Zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan dia. Dengan apa yang kamu miliki dari Quran. Nah, ini yang Nabi yang menikahkan langsung. Ya. Ya. Nah, ini Nabi juga sebagai pemimpin ya. Di sini bukan wali wanita itu. Tapi langsung Nabi yang menikahkannya. Walhasil ini kaitannya dengan bab mahar. Jadi dari kisah ini nampak jelas bahwa mahar tersebut bisa berupa suatu manfaat. Sesuatu yang itu berupa manfaat ya. Bukan berupa benda. Tapi berupa suatu manfaat. Di sini adalah pengajaran Al-Quran maksudnya. Jadi lelaki itu punya hafalan Quran sebagai mahar. Itu gimana prakteknya itu? Mau ngasih hafalannya gimana? Enggak. Bukan itu. Enggak bisa ya kan? Masa mau transfer hafalan? Ya. Enggak bisa kayak ngopi paste di komputer aja begitu. Bukan. Bukan begitu. Tapi ngopinya itu dengan mengajari. Ya. Diajarilah si istri ayat-ayat Quran, surat-surat dari Quran yang dia hafal, ajarkan kepada istrimu. Ini sebagai maharnya. Nah, kalau dia waktu itu punya, oh hafal surat Al-Baqarah, ya ini Al-Baqarah harus dihafal, ajarkan semua kepada istrinya. Diajarkan semua, ya. Ya, sesuai namanya ini sudah perjanjian, ya. Jangan kemudian hafalannya, misalnya, juz 30, 20, 9, ya kan, 28, terakhir prakteknya cuma 30 saja, sudah cukup. Nah, enggak bisa. Kalau di awal seperti ini ya semua berarti, ya kan. Ya, di sini kan tergantung di kesepakatan. Kalau dia memang mau mengajarkan satu juz saja, itu sebagai maharnya, itu sudah kewajibannya. Kalau dia mau mengajarkan dua juz, yaitu sebagai maharnya sesuai dengan yang disepakati dalam pernikahan tersebut. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut sebagai pelajaran-pelajaran terkait dengan mahar. Nah, di sini masih ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hari ini, mungkin pada kesempatan yang lain insyaallah kita bahas kembali hadis ini atau yang setelahnya. Ya. Sementara sampai di sini dulu. Alhamdulillah rabbil alamin.